jangan biarkan bungamu merana, merambat tanah sejadi-jadinya, dipijak orang tanda tak guna. Jika bungamu mewangi restu, suntinglah segera dengan rasa mesra. Jangan tunggu hingga bungamu layu, nanti disunting si orang lalu, kecewa kalbu penuh cemburu. Jaga bunga sepenuh hati dari godaan si kumbang jantung. Sepenuh hati dari godaan si kumbang.